بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini, pada subuh hari ini, kita sudah sampai pada pembahasan wajib haji yang kedua, gitu ya. Wajib haji yang kedua yaitu melontar jumrah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhir. Alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jagat. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qawlu syaikhi wa ramyul jimari thalathah ay ثلاث مرات يعني غير جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحر يعني يوم العيد ويرمي إليها سبع حصيات فقط فإن أراد أن تتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريك فيبقى ثلاثا يرمي جمرة العقبة ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر لأنهم يكرون فيه بمنى. اليوم الثاني واليوم الثاني النفر أول والثالث teman-teman yang dirahmati Allah. Waqaulu syaikhi, perkataan atau pernyataan Syekh Abi Syuja, waramyul jimali salasan, yaitu melontar jumrah sebanyak tiga kali, dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni ay thalathu marwat. Jadi kewajiban haji selain dia harus miqat, di tempat mana harus dia miqat, miqat makani gitu, dia juga kewajiban haji salah satunya adalah ramyul jimar, itu melontar jumrah. Ay tegasnya thalatha marwatin, melontar jumrah sebanyak tiga kali. Ya'ni ghairi jumratil aqabati, yaitu tiga, ya'ni ghairu jumratil aqabati, yaitu selain jumrah aqabah. Jadi tiga yang wajib haji itu, apa namanya, tiga kali itu adalah selain jumrah aqabah gitu. Wa hiya allati, jumrah aqabah itu apa, yaitu wa hiya allati turma yauman nahri, yaitu jumrah atau melontar yang dilakukan yauman nahri, di hari 10 bulan Zulhijjah, hari penyembelihan. Ya'ani yaumal idi, yaitu hari id. Wa yarmi ilaiha, melontar dia kepada jumrah aqabah sab'a hasayatin faqat, yaitu 7 kali lemparan saja. Hasaya itu kerikil ya, 7 kerikil saja. Waalaikumsalam Pak Iwan. Fa'in arada ayyata ajjala, kalau dia ingin ta'ajjal itu buru-buru. Fa in arada an ayyata'ajjal. Jadi wajib haji itu melontar jumrah 3 kali. 3 kali itu maksudnya selain daripada jumrah Aqabah gitu. Tapi fa idza arada ayyata'ajjal, kalau dia pengen buru-buru, buru-buru itu dalam arti ya dia enggak mau sampai 3 hari begitu. Saqata anhu ramyul yaumu salis. Maka yang gugur itu adalah lontar jumrah di hari ketiga gitu. Jadi lontar jumrah itu sebenarnya ada 4 hari. Hari 10, 11, 12, 13. Hari 10 ini khusus jumrah Aqabah doang. Jadi habis tawaf ifadah, kemudian dia sa'i, kemudian dia cukur kalau mau cukur begitu. Setelah itu jumrah Aqabah. Nah, jumrah Aqabah ini cuma 7 kali lemparan. Karena satu jumrah. Sedangkan yang hari 11, 12, 13 itu kan kudu 3. Jumrah Ula, Wusta, Aqabah. Itu 3. Nah, ketiga kalau 7 berarti 21 kerikil. Kalau jumrah Aqabah cuma 1 berarti 7 kerikil doang gitu. Jadi yang penting wajib haji itu 3 kali ngelontar jumrah. Nah, 3 kali itu ada di 3 hari 11, 12, 13. Atau kalau dia mau buru-buru, fa in arada an tata'ajjal ayyata'ajjal, kalau dia pengen buru-buru, buru-buru dalam arti itu enggak mau 4 harinya, maka saqata anhul yaumu tsalis. Hari ketiga yaitu hari tanggal 13 gugur. Jadi tetap 3 hari kan? Saqata anhu ramyul yaumi tsalisi, yaitu 3 hari dia gugur. Kalau dia mau buru-buru, maka yang digugur, yang gugur itu bukan hari yang ke-10, tapi yang hari ke-13, yaitu hari ketiga daripada hari tasyrik itu. Min ayami tasyrik. Fayabqa tsalatsan, gitu, maka kemudian tetap jadi 3 kali. Fayabqa tsalatsan yarmi, maka dia tetap menjadi 3 kali. Jadi yarmi jumratal Aqabah. Kemudian hari pertama, kemudian hari kedua, hari 11, hari ke-12 maksudnya gitu. Fayabqa tsalatsan yarmi jamratal Aqabati, maka itu tetap jadi 3 kali, yaitu yarmi jamratal Aqabati, melempar jumrah Aqabah. Thumma al-yawmul awwali, kemudian hari pertama min ayyami tasyrik, yusamma yawmul qir. Saya lupa nih, hari qir ini artinya apa nih? Al-qir itu ini apa? Melempar. Saya lupa nih artinya apa nih. Thumma, jadi 3 kali, pertama jumrah Aqabah, kemudian hari pertama min ayami tasyriki, dari hari tasyrik disebut hari yaumul qir. Ada enggak yang itu? Alhamdulillah. Ahlan Pak Sumaya, Pak Sumaryanto. Li'annahum yaqirruna fihi. Yaqirruna fihi, qir itu kan kalau yaqirruna itu artinya kan stay di situ. Tetap di situ. Hari singgah gitu maksudnya. Jadi hari pertama wal yaumatsani, dan kemudian hari kedua yang disebut an-nafarul awal, hari nafar kedua, hari nafar awal itu hari kepergian pertama. Jadi kan lontar jumrah 4 hari nih, jumrah Aqabah tanggal 10, kemudian tanggal 11 jumrah hari 11 itu 3, Ula, Wusta, Aqabah. Kemudian hari kedua juga 3, Ula, Wusta, Aqabah. Nah, kalau orang mau buru-buru, artinya mau selesai hajinya, hari kedua itu sudah cukup. Dia boleh pergi, maka pergi itu namanya nafar, nafar awal. Nah, hari kepergian pertama dia boleh. Kalau dia mau sempurnain, hari ketiga ikut juga, yaitu tanggal 13. Nah, hari tanggal 13 itu disebut nafar tsani. Jadi wajib haji sebenarnya yang mana? Wajib haji itu pokoknya 3 hari. Entah itu 10, 11, 12 gitu ya. Atau dia sempurna 13 jadi 4 hari. Intinya wajib mengerjakan lontar jumrah sebanyak 3 kali dari 4 hari yang dimana dia harus diwajibkan lontar jumrah gitu. Cuman kalau jumrah hari tanggal 10 itu cuman satu doang. Kalau tanggal 11, 12, dan 13, jumroh lontar jumrohnya itu tiga jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqabah. Gitu. Wasalisa an-nafar tsani, gitu. Dan yang ketiga, hari ketiga daripada hari tasyrik disebut dengan hari nafar tsani. Wahia ayyamu ramy, yaitu disebut sebagai hari melempar. Summa, mudah-mudahan paham ya, jadi gambarannya itu jelas. Gambarannya jelas tentang melontar jumroh, bahwa dia bagian daripada wajib haji. Berarti kalau wajib haji boleh enggak? Iya boleh enggak, dan enggak batal hajinya, cuman dia wajib bayar dam. Jadi bedanya rukun sama aja gitu. Rukun harus membatalkan haji, kalau enggak wajib itu haji, wajib haji itu harus, tapi tidak membatalkan hajinya. Dia wajib bayar dam. Gitu. Dan kewajiban lontar jumroh ada 4 hari, tapi yang wajib cuma 3 hari. Yang 3 hari wajib itu 10, 11, 12 gitu. Artinya kalau hari ke-12 dia udah mau selesai, ya udah gak apa-apa, itu namanya nafar awal. Tapi yang sempurna tanggal 13 dia. Jadi hari ke-13 tetap lontar jumroh, makanya disebut sebagai nafar tsani. Wahia ayyamur rami. Wa summa adadu hasa kulli yaumin min hadhihi al-ayyam, kemudian jumlah hasa, jumlah kerikil, jumlah batu lemparan, kulli yaumin min hadhihi al-ayyam, setiap hari pada hari-hari ini, hari tasyrik maksudnya, ihda wa ishruna hasatan, yaitu 21 kerikil. Jumlahnya 21, karena setiap satu hari dari hari tasriknya, pokoknya kalau ngelontar jumrah hari tanggal 10, hari Idul Adha itu cuma satu jumrah aqabah, cuma 7 kerikil. Tapi yang hari tasyrik itu 11, 12, 13 itu setiap harinya 3 jumrah. Jumratul ula, wusta, aqabah. Jumlah ula, wusta, aqabah itu jumlah kerikil yang harus dikumpulkan, harus dilemparkan itu sebanyak 21, karena 3 kali 7 begitu. Likulli jamratin sab'a hasayatin, karena setiap jumrah itu, setiap melontar itu ada 7 kerikil. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, fi ramyil jamarati, disyaratkan dalam melontar jumrah itu, at-tartibu fihinna, harus tertib. Nah, sama kayak wudu, tertib. Jadi muka dulu baru tangan. Orang yang wudunya tangan duluan kemudian baru muka, wudunya enggak sah tuh, harus ngulang dari awal. Jumrah aqabah, lontar jumrah juga sama, harus ngurut. Gitu. Di hari tasyrik ya. Hari tasyrik 11, 12, 13. Pokoknya lontar jumrah yang tanggal 10 cuma satu doang. Itu lontar jumrah aqabah. Beres. Nah, hari 11, 12, 13 itu yang harus tiga-tiganya harus ngurut. Yushtaratu fi ramil jamarati at-tartibu fihinna, disyaratkan melontar jumrah itu at-tartibu fihinna, yaitu berurutan dalam setiap jumrahnya. Bi ayyarmi, yaitu bagaimana tertib, maksudnya bi ayyarmi, mulainya apa tertibnya itu dengan bagaimana, dengan dia melontar awalan pertama al-jamratal lati taril masjidal khaifi, yaitu jamroh yang di samping, ya tali itu kan bersebelahan posisinya setelah masjid al khayf itu namanya jumroh al ula. Summa al wusta, kemudian jumroh al wusta. Summa al jamroh al aqabah, kemudian jumroh al aqabah. Gitu. Wahyil akhirah, dan jumroh aqabah itu posisinya paling akhir. Wala yu'taddu, artinya kalau dia yang lontar jumroh langsung ke jumroh aqabah, ini hari ini nih, hari 11 ya, langsung jumroh aqabah, maka jumroh aqabah itu nggak dihitung, nggak sah. Kenapa? Karena harus tertib. Apa yang menyalahi tertib berarti tidak dihitung sebagai kewajiban, berarti nggak dihitung tuh, walaupun di situ dia udah ngelempar 17-15 kali. Dia harus ngulang dari awal, dari ula, wusta, aqabah. Ula, wusta, aqabah. Wa wala yu'taddu bi ramyi tsaniyatin, wala yu'taddu, dan tidak terhitung. tidak dinilai biram bisaniyati lemparan untuk jumrah yang kedua, jumrah wusta qablal ula, sebelum dia melontar jumrah al-ula. Wala bisaniyati, dan juga tidak dihitung lemparannya bisalisati di jumrah aqobah, jumrah yang ketiga qablal ulayaini, sebelum dia melontar jumrah untuk yang kedua, pertama dan kedua ulayaini, pertama dan kedua jumrah ula wusta. Itu walau taraka hasatan walam yajri min ayyiha min ats-tsalatsa, walau taraka hasatan, kalau seandainya dia lupa satu lemparan aja, atau dia meninggalkan, dia enggak lemparin, jadi dari 21 tuh dia hitungin lah gua ngelempar cuman 20 kali doang, kurang satu lemparan tuh, dihitungin 1 2 3 4 5, dihitungin 1 2, deh kurang satu nih lemparan gua, cuman dihitung tadi yang kurang tuh di ula wusto apa qobah, gitu. Ula wusto apa qobah, ula dia lupa gitu, pokoknya dia yakin lemparannya kurang aja, mestinya 21 dia kurang, ini 19 kurang 2, atau cuman kurang 1 aja 20. Walau taraka hasatan, kalau dia ninggalin satu lemparan, enggak ngelempar satu kali, mestinya 21 dia cuman lempar 20. Walam yadri min ayyiha min ats-tsalatsa, dan dia enggak tahu itu yang kurang tuh min ayyiha, dari jumroh yang mana daripada tiga itu. Yang kurang ula ustu apa qobah yang kurang ya, yang mana dia bingung, dia enggak tahu. Ja'alaha minal ula, maka dia wajib jadikan kekurangannya itu ada pada pertama. Artinya dia datang lagi ke ula, lempar satu kali, kemudian datang kedua 7 kali, datang ketiga 7 kali. Jadi diulang, harus tertib. Wa'ada ramyal jumrati tsaniyati wa tsalitsa, dan dia harus mengulang jumrah lemparan kepada jumrah yang kedua dan yang ketiga, gitu. Paham ya, mudah-mudahan paham ya. Itu terkait dengan, jadi punya gambaran lontar jumrah. Kalau dia ya itu aja, itu ninggalin ya, yang dia sadar bahwa dia ninggal, apalagi lupa. Lupa lebih-lebih lagi kalau dia lupa bahwa itu dia kurang, tapi dia bingung kurangnya itu di mana, maka dia ngulang dari awal. Kira-kira kurangnya berapa ya? Wah, udah bingung, udah dari awal aja. Ah, dari awal. 1 2 3 4 5 6 7, gitu. Itu di apa namanya, rontal jumroh. Yang biasanya orang Indonesia itu rontal jumrohnya malam. Jadi hari 11, 12, 13 itu biasanya. Biasanya jemaah haji Indonesia untuk meringankan beban desak-desakan itu melontar jumrohnya malam hari, yang kata ulama termasuk Syafi'i, termasuk ulama jumhur, waktu malam itu tidak afdol. Jadi yang afdol itu waktu jamroh itu, yaitu daripada waktu duha. Waktu duha sampai sampai zawal kalau nggak salah, sampai zuhur, nanti ada penjelasannya, waktu-waktu afdol. Nah, karena ingin waktu afdol, maka banyak orang yang memasakkan diri pagi-pagi ke jamroh, dan itu penuh banget, apalagi udah jam 11 siang, waduh panas penuh, dan itu membahayakan bagi sebagian orang, apalagi orang Indonesia yang badannya kecil, tenaganya pas-pasan. Makanya dulu almarhum Prof. Ali Musafa Yaakob menganjurkan jemaah haji Indonesia ngelontar jumrohnya malam hari saja. Betul memang itu tidak lebih afdol, tapi itu lebih aman dan lebih menyelamatkan dibanding memaksakan di siang hari, gitu. Harus praktek nih, iya nih, kapan waktu kita ke Pondok Gede. Tapi Pondok Gede juga ditutup. Hadza mimma yata'allaq bil jamarat, ini yang berkaitan dengan jamaratnya. Jadi apa namanya, dengan jamaratnya, dengan jumrah ula wusta aqobahnya. Wa amma nafsur rami, sedangkan lemparan itu sendiri, fal wajibu, maka yang wajib. Ya, yang wajib. Tadi kan syarat jamarat itu harus ngurut. Sekarang lemparannya, apa yang diwajibkan dalam melempar? fal wajibu, yang wajib dalam hal melempar itu, ma yaqau alaihi ismu ramyi, yang sah untuk dikatakan sebagai melempar. Jadi yang namanya melempar jumrah gimana Ustaz? Pokoknya apapun itu yang dikatakan sebagai melempar, itu namanya ramyi, melempar. Artinya kalau dia cuma narok doang, narok, atau nitip di jauh belakang, gue nitip dong. Nitip sama temennya di depan, dititipin lagi ke sana, titipin lagi ke sana. Ah, itu gak ngelempar, itu namanya nitip. Gue titip dong, lu yang depan, lu yang depan, lu kan depan ini, gue titip nih, lemparin. Gak bisa, itu gak ngelempar, itu namanya ngasih. Udah gitu yang depan malas, dia gak ngelempar, dia taruh aja di situ, dah gue taruh dah. Itu udah ngegelinding tuh. Jadi kan Romyul Jamarot itu kan bukan lempar tembok sebenarnya. Lempar harus ke gawang itu. Jadi ada gawang di bawah di tembok itu. Tembok itu kan biar lemparannya jatuh ke dalam gawang. Makanya sekitaran tembok itu dibikin cekung begitu kan. Dibikin biar batunya bisa ngegelinding ke bawah begitu. Yang jadi poin tuh bukan temboknya, tapi marmaknya gawang itu, lubang itu. Itu. Dulu orang nyangkanya harus lempar ke tembok. Dulu malah bukan tembok kan, dulu kan tiang doang. Tiang seukuran berapa milimeter. Kalau sekarang kan jadi tembok. Jadi yang sebelah sini enggak bakal ngelempar ke sana. Jadi jemaah yang sana enggak bakal kena lemparan yang sebelah sini gitu. Fala wada al-hajar, kalau seandainya dia menaruh batu fil marma di lubang tersebut. Marma lubang yang ada di bawah tembok itu. Nah, itu yang harus dimasuki, bukan tembok yang dilempar, tapi harus masuk ke situ batu kita. Kalau seandainya dia taruh aja itu batu, lam yu'tad bihi 'ala sahih, maka satu batu yang ditaruh itu tidak dihitung sebagai satu lemparan. Karena harus ngelempar, bukan naruh begitu. Li'annahu la yusamma rumyan, karena yang seperti itu tidak disebut rumyan, tidak disebut sebagai lemparan. Wa yushtaratu qasdul marma, dan disyaratkan qasdul marma untuk menuju atau mengarah atau mengarahkan batu itu al marma ke dalam lubang. Begitu ya. Ada enggak teks yang lain marma selain marma? Fi ghairi nuskhatil muallif atau qasdur rami. Ya, kalau ada teks qasdur rami itu juga benar, tapi yang bagus memang marma. Ya kan, kalau yang kat qasdur rami udah disebutin bahwa yang namanya ngelontar tuh harus melempar, selesai. Nah, melemparnya itu wa yushtaratu qasdul marma, dan melemparnya itu disyaratkan harus mengarahkan itu kepada marma, kepada lubang yang di bawah. Nah, kalau rami tambahin Pak Iwan, tambahin mim di awalnya. Jadi marma. Jadi ya-nya itu jadi alif layyinah. Alif tapi enggak ada titiknya. Alif hurufnya ya tapi enggak ada titiknya. Jadi marma. Falau rama fil hawa, kalau seandainya dia ngelemparnya di atas. Nah, itu penting tuh, banyak tuh orang enggak tahu. Tuh dia ngelemparnya ke atas, fil hawa, ngelempar ke udara. Fawaqa'a al-murma bihi, kemudian jatuh itu batu lemparannya fil marma di gawangnya. Ya, berjaga tambahin mim ro, apa ro-nya tambahin sebelum ro ada mim marma. Marma itu artinya gawang. Maksudnya gawang itu adalah lubang besar yang ada di bawah tembok jamarat itu. Jadi kan dulu tiang, dipakein tiang. Nah, tiangnya itu kan sekitarnya dibikinin tembok cekung biar masuk. Ah, itu. Jadi yang dimaksud jamarat itu bukan tiangnya tapi lubang itu. Gitu, bukan tiang itu ya, biar dia jatuh ke situ, dilempar jatuh ke bawah gitu. Maka ketika melontar jumroh harus ditujukan kepada lubang tersebut. Harus ditujukan kepada lubang tersebut. Kalau seandainya ada orang yang melempar fil hawa, dia yang lemparnya ke udara. Emang sengaja ke udara dia niatin. Fawaqa al-murma bihi, kemudian batu yang dilempar itu jatuh fil marma ke dalam lubang. Lam yu'tad, maka enggak dihitung sebagai lemparan yang sah. Enggak dihitung sebagai lemparan yang sah. Wala yushtaratu baqa'ul hajari fil marma. dan tidak disyaratkan baqaul hajari fil marma, apa namanya, adanya batu. Maksudnya kalau udah dilempar nggak mesti batu itu tetap ada di situ, artinya kan kemungkinan diambil oleh orang lain. Yang penting kita udah masukin tuh ke lubang. Setelah ke lubang kemudian mungkin diambil oleh orang lain, nggak ada masalah. Yang penting lemparan kita udah sah. Wala yushtarotu baqaul hajari fil marma, dan tidak disyaratkan baqaul hajar, batunya tetap ada fil marma di lubang tersebut, nggak harus ada. Jadi ketika kita udah lempar jatuh itu ke dalam lubang kemudian diambil orang, nggak ada masalah. Fala yadur tadahrujuhu ba'da dzalik. Oh, maksudnya baqaul hajari fil marma ini tidak mesti langsung ke lubang. Fala yadur, maka tidak ada masalah begitu. Fala yadur, tidak bermasalah. Tadahrujuhu, ngegelindingnya itu batu ba'da dzalik. Jadi setelah itu udah di ini, udah kita masukin ke gawang, ke lubang, kemudian habis itu batunya ngegelinding ke sono, ke kanan, ke kiri, yang akhirnya batunya itu enggak berada di lubang karena udah kita masukin ke lubang kemudian dia ngegelinding kanan, enggak ada masalah. Yang penting lemparannya masuk ke lubang tersebut. Wayan bagi, tapi gak, sekarang sih posisinya enggak bakal kemana-mana. Kalau udah masuk ke lubang udah. Karena dibikin begitu posisinya, enggak bakal ngegelinding kanan, enggak bakal ngegelinding kiri gitu. Wayan bagi antaqa al-hasayati fil marma gitu. Dan yang bagi dan sahayogianya seharusnya antaqa al-hasayatu, batu-batu tersebut fil marma itu jatuhnya ke dalam lubang. Falau syakka fi wuqu'il hasafihi, kalau seandainya dia ragu dengan lemparannya tadi, fi wuqu'il hasafihi, apakah lemparan batu kerikilnya itu jatuh ke dalam marma, dia ragu. Lam yu'tad bihi alal jadid, maka tidak sah menurut pendapat yang al-jadid, menurut kaul jadid Imam Syafi'i. Dia yang lempar, dia emang sengaja tujuannya buat ke marma, buat ke lubang. Cuman pas dilempar dia lihat, lah itu jauh banget lemparan masuk lubang apa enggak. Yang keragu-raguan itu enggak, udah enggak jadi. Artinya kalau itu lemparan kedua, ya udah lemparan kedua berarti enggak ada, ulang lagi lemparan kedua gitu. Maka persiapan batu, mutawifnya itu sering bilang, batu jangan cuma disiapin 21-21 bener, jangan disiapin beneran 21, jadi lebihin. Siapa tahu ada lemparan yang gak masuk, ada lemparan yang keliru, ada lemparan yang kita ragu-ragu gitu. Jadi harus dipersiapkan lebih banyak. Wa yushtarotu, dan juga disyaratkan husulul hasa al-murumati bifi'lihi, dan disyaratkan juga al-hasa al-muruma bifi'lihi. Lemparan batu yang lempar masuk ke lubang itu haruslah bifi'lihi, dengan tangan dia sendiri, dengan pekerjaan dia sendiri, bukan tangan orang lain. Hatta law roma, sampai pun kalau dia melempar hasayat, melempar itu kerikil, fawaqa'atil haso, kemudian kerikil itu jatuh ala ro'si adamiyin, jatuh di atas kepala orang lain, kepala manusia yang lain, au ghairihi, atau bukan manusia, misalnya hewan, misalnya mungkin lempar saking jauh kena pala unta, kena pala kambing. Jadi fawaqa'atil hasatu, kemudian batu kerikil itu ala ra'si adamiyin, jatuh di atas kepala orang, au ghairihi, atau selain orang, faharrakaha, kemudian gara-gara jatuh ke kepala orang, palanya digerakin begitu, wawaqa'at fil marma, palanya digerakin, jatuh itu kerikil ke dalam lubang, fala yu'tadu, maka enggak sah itu lemparan, fala yu'tadu bihi, maka lemparan itu tidak dihitung sebagai satu lemparan, enggak sah. Li'annaha, karena lemparan tersebut, lam tahsul fil marma bifi'lihi, lemparan tersebut tidak jatuh ke lubang dengan perbuatan dia sendiri, tapi jatuh ke lubangnya gara-gara disundul sama pala jemaah yang lain gitu. Nah, makanya dulu sekarang jadi tembok kan, jadi seukuran jamur itu tembok. Jadi orang kalau ngelempar kena tembok jatuh ke lubang. Kalau dulu kan cuma tiang satu doang kecil, dan itu orang susah tuh, susah kenanya begitu. Nanti kalau pakai tembok kayak gitu tuh dilempar sekeras apapun tetap jatuhnya ke bawah. Walau waqa'at 'alal ardi, kalau seandainya lemparannya jatuh ke atas tanah, wa tadahraja, kemudian ngegelinding, nah, tadi disebutin. Kita ngelempar tapi enggak nyampe tembok, cuman sampai bulatan yang itu tuh. Jatuh di situ, wa tadahraja, kemudian ngegelinding, wa tadahraja. Kemudian batunya itu kegelinding. Tadahraja itu kan berangsur-angsur. Maksudnya ngegelinding. Fawaqa'at fil marma, kemudian dia masuk ke dalam lubang tersebut. Ajza, itu sudah sah gitu. Lihusuliha fihi, karena jatuhnya dia ke dalam lubang, bifi'lihi, dengan perbuatannya. Itu sah. Wa yushtarotu aydan, dan disyaratkan, oh enggak ada aydannya. Wa yushtarotu, dan disyaratkan, ayyarmiyaha biyadih, dia ngelemparnya pakai tangan dia sendiri. Falau dafa'aha birijlihi, kalau dia lempar pakai kaki. Wa falau dafa'aha birijlihi, kalau dia tendang pakai kakinya. Aw rama biqausin, atau dia ngelemparnya pakai apa, busur panah, qaus, busur panah, lam yujzi, itu enggak sah. Jadi harus pakai tangan sendiri, enggak boleh disundul juga tuh. Enggak boleh disundul, enggak boleh pakai kaki, enggak boleh pakai raket. Gitu ya. Kebetulan dia atlet badminton tuh. Atau kayak voli gitu ya. Ah, enggak boleh. Atau iseng sono bawa ini, bawa bat tenis meja. Enggak sah juga tuh. Nah, ntar nih, kalau orang enggak punya tangan, nih nanti ada nih Pak Iwannya. Mana tadi? Wa yushtaratu ayyarmi, nanti ada. Tenang Pak Iwannya, ada penjelasannya. Wa yushtaratu ayyarmi sab'a hasayatin. Wa yushtaratu ayyarmi sab'a hasayatin fi sab'i marrat. Dan diharuskan, disyaratkan juga, kalau dia ngelempar yang 7 kali kerikil itu fi sab'i marrat. Jadi ngelempar 7 kali lemparan itu, 7 kali, 7 kerikil itu harus 7 kali. Artinya satu lemparan cuma 1 kerikil doang. Nah, gue mau buru-buru dah, kumpulin 7-7-nya satu tangan, gue lempar nih. Prum, udah beres deh, gue pulang. Gak boleh. Gak boleh, jadi satu lemparan harus, 1 kerikil harus 1 lemparan. 21 itu harus 21 kali lempar. Itu disyaratkan untuk melempar 7 kerikil itu ya harus di 7 kali marat. Ya, wa yushtaratu ayyarmi sab'a. Sab'anya ada alif lamnya enggak? Pak Iwan, Pak Jagan. Kalau di saya nih ada alif lam nih, alif lamnya kagak nyambung nih, dihapus saja. Wa yarmi sab'a hasayatin. Haruslah dia melempar itu 7. Nah, jadi kalau ada alif lamnya jadi bingung artinya nih. Jadi asabannya enggak usah ada alif lam. Wa yushtaratu ayyarmi sab'a hasayatin, disyaratkan melempar 7 kerikil itu dalam fi sab'i marratin, di 7 kali. Pakai sama, pakai ketapel juga sama, bawa dari rumah. Rupanya dia kan di rumahnya ketua kecot. Ketua ketapel conden. Saya punya abang ipar, dia ketua kecot conden. Ketua komunitas kecot. Ketapel condet, bawa dia haji, bawa ketapel yang cakep tuh dari Mika, yang harganya mahal. Itu apa namanya, nggak sah. Jadi, nah, nggak ada ya, cuma di sini berarti di teks saya aja tuh yang ada nih. Wa yushtaratu ayyarmi sab'a hasayatin, dia harus melempar itu 7 kerikil dengan dalam 7 kali. Falau roma hasataini, kalau seandainya dia ngelempar 2 kerikil, daf'atan wahida, daf'atan 1 kali lemparan, wa waqa'ata, dan 2 kerikil itu jatuh fil marma dalam lubang, fahiyah hasatun, maka dihitungnya 1 kali. Fahiyah hasatun, maka dihitungnya 1 kerikil. 7 kerikil dia kumpulin, dilempar semuanya masuk, itu hitungannya 1. Bukan 7, karena harus 1 lemparan itu 1 kerikil itu 1 lemparan. Enggak boleh 2 kerikil, 3 kerikil, enggak boleh. Hatta law rama sab'a marrat, hatta law rama sab'a hatta law rama sab'a, kalaupun seandainya dia lempar sab'a, 7 kerikil marrotan satu kali, fahiya hasatun, maka itu hitungannya juga satu kerikil gitu. Jadi sama aja. Ada iya, kalau ini ada alif lam benar. Hatta law rama sab'a, betul. Kalau jibun dia ngelempar 7, 7-nya ada alif lam, samanya dia. Maksudnya 7 kerikil marrotan. Ah, marrotannya itu jadi hal. Sab'a jadi maf'ulun bihi, marrotan jadi hal. Kalau seandainya dia ngelempar 7 kerikil marrotan dalam satu kali lemparan, fahiya hasatun, maka ia adalah hasatun, satu kali kerikil, satu kali, hitungannya satu kerikil. Walau rama wahidatan, kalau seandainya dia ngelempar satu kerikil, wa atba'aha, kemudian langsung diikutin dengan kerikil kedua, wa sabaqati tsaniyah, kemudian lemparan kedua mendahului lemparan pertama, wa sabaqati tsaniyatul ula, lemparan kedua mendahului lemparan pertama, faramiyatani, maka dihitung sebagai dua lemparan. Ini dia yang lempar nih. Tong, cuman lemparan pertama kurang kuat, akhirnya belum jatuh ke lubang, baru jatuh ke pinggir lubang, belum menggelinding. Dilempar lagi yang kedua. Yang kedua karena cakap lemparannya langsung masuk ke lubang. Yang lemparan kedua itu mendahului lemparan pertama masuk ke lubangnya. Kalau begitu dihitung dua apa satu? Dihitungnya dua. Karena dua-duanya dilempar dalam lemparan sendiri-sendiri gitu. Walaupun lemparan kedua masuk lebih dulu, tetap duanya itu dua kerikil itu dihitung dua lemparan. Faram yatani, maka dihitung sebagai dua lemparan. Wala yushtarotu, dan tidak disyaratkan kaunul haso, yaitu kerikil itu lam yurma bihi, tidak disyaratkan. Kerikil yang kita lempar itu haruslah kerikil lam yurma bihi, yang belum pernah dipakai untuk melempar. Artinya tadi itu, kita lemparan kita nih, lemparan orang lempar, masuk ke lubang. Dari lubang kemudian dia kena lemparan lain, ngegelinding-gelinding, jatuh ke depan kita. Kita kurang batu, kita ambil. Itu juga sah. Padahal batu yang kita lempar itu adalah batu atau kerikil yang udah dipakai yang lempar sama orang lain. Itu sah. Jadi tidak disyaratkan batunya itu adalah batu yang belum pernah dipakai yang lempar. Nggak ada syarat itu. Jadi batunya udah dipakai buat ngelontar itu tetap sah. Gitu. Dan di Muzdalifah ketika orang nginep itu kan ngumpulin batunya di Muzdalifah. Itu kan juga batu dari mana? Dari Mina semua. Nih orang lagi pada wukuf tuh. Itu batu ditaruh di Muzdalifah sengaja emang. Dari mana batunya? Dari Mina. Yang lontar jumroh hari 10. Itu dikumpulin. Ditaruh di Muzdalifah. Buat apa? Buat orang ini. Buat orang ngambil. Buat orang ngambil ntar buat hari tasyriknya. Jadi semua batu itu, batu udah pernah kepake semua itu. Jadi tidak disyaratkan kalau ngelontar jumroh batunya itu batu yang belum pernah dipakai. Hatta law rama bihajanin rama huwa bihi wa aw ghairuhu ajza'u. Sampai pun kalau dia yang lempar dengan batu, bihajarin dengan batu, rama huwa bihi, yang dia sendiri udah lempar, aw ghairuhu atau orang lain, ajza'u itu usah. Jadi dia lempar itu batu masuk ke lubang, mentah lagi ngelinding ke dia. Sah itu batu dipakai. Hadza ma yata'allaqu bi rami, ini yang berkaitan dengan lemparan. Wa ammal murma, sedangkan tujuan golnya, gawangnya, wa ammal murma bihi, sedangkan wa ammal murma bihi itu bukan gawang, murma bihi itu batu yang dilempar. Nah, itu. Sedangkan batu yang dilempar, fa yushtaratu kaunuhu hajaran, maka disyaratkan bahwa yang dilempar itu adalah batu bebatuan. Lemparan pertama slow motion. Fayushtarotu, maka diharuskan itu hajaron. Batunya itu yang dilempar itu haruslah batu. Fayujizi usairi anwa'il hajar. Maka sah seluruh jenis bebatuan. Batu akik kan juga bagian daripada batu itu. Sama boleh itu. Jadi kita lah kehabisan batu, kita punya cincin, kita lepas mata cincin. Gitu. Kalau kagak sayang gitu. Itu juga sah jadi lemparan. Yang penting batu. Fayu jizi usa iru anwa il hajari, maka sah itu untuk seluruh jenis bebatuan. Walayu jizi ugoiruhu, dan tidak sah kalau selain batu. misalnya dia pakai marshmallow lempar. Lembek banget, setan juga gagal sakitan. Wa madaru hadzal babi ala tauqif, dan madar apa istilahnya pembahasan masalah ini itu berputar ala tauqifi, berputar berkaitan seluruhnya dengan wahyu. Tauqif, tauqif itu wahyu. Apa namanya? Ya wahyu, enggak ada ijtihadnya, itu make wahyu. Li'annahu fihi ma la yuqal ma'na, karena dalam hal ini ngelontar jumlah itu adalah ibadah yang tidak bisa dilogikakan. Tidak bisa dilogikakan itu maksudnya tujuannya apa, mau ngapain itu enggak bisa. Kita cuma ngelakuin perintah Allah aja. Tanggal 10, 11, 12 lontar jumlah, kita lontar jumlah. Li'anna fihi, karena dalam lontar jumlah ma la yuqalu ma'nahu, ada sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Ibadah yang tidak bisa dilogikakan itu kan masuk dalam kategori ta'abbudi, ritual. Ritual itu harus pakai wahyu. Ada ibadah-ibadah yang bisa dilogikakan seperti gosok gigi, siwak, itu kan ibadah yang punya logik. Maka ibadahnya itu tidak harus ngikutin Nabi Muhammad dulu. Yang penting inti ibadahnya kita capai, yaitu bersih mulut, hilang bau mulut, kan gitu. Maka sikat gigi itu bagian daripada siwak. Tapi kalau lontar jumroh ini ta'abbudi ritual, kita nggak boleh bikin asal, harus ngikutin wahyu. Fayajibul ittiba, maka harus ngikutin ittiba, maka wajib ngikutin. Siapa ngikutin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Far'un, cabang masalah, idza ajiza 'anil rami bi nafsihi imma li maradin aw hafsin. Nah, ini yang tadi ditanya Pak Iwan. Kalau seandainya dia ragu, dia tidak mampu untuk melempar jumrah bi nafsihi dengan sendirinya, imma li maradin, entah karena sakit, aw hafsin, atau karena dia terpenjara misalnya, ditahan sama polisi sono misalnya. Wallahu a'lam, tapi ini minggu depan ya, hari Senin kita bahas. Karena udah jam 6 nih, udah jam 6 lewat 9. Kita lanjutkan nanti ini di hari minggu depan, hari Senin. Insya Allah gitu. Batu akik, iya kalau yang penting batu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para teman-teman sarjana muslim, wabil khusus guru-guru kami, para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya, jika menemukan memang ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya mohon dikoreksi, koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, atau mungkin tambahan informasi yang bermanfaat gitu, yang bisa disampaikan nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.